Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, qaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak mencurahkan rahmatnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Bulan yang kita sangat dianjurkan untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibadah adalah kewajiban sepanjang hayat, ibadah adalah kewajiban sepanjang hayat, tetapi di bulan Ramadan lebih ditekankan agar kita memperbanyak ibadah demi menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Jemaah sekalian, menggapai rahmat Allah dan ampunannya adalah perkara yang sangat butuhkan di dalam hidup kita agar kita selamat dari berbagai macam perbuatan dosa dan dianugerahkan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah, dan juga agar kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah, tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, wala ana illa ayyatagammadani rabbi birahmatin wa maghfiratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula aku yang amalannya dapat memasukkan ke dalam surga, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Inilah jemaah sekalian sebab yang memasukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga, bukan karena amalannya. Maka inilah yang perlu kita kejar, rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya kita sia-siakan bulan Ramadan yang Allah curahkan padanya rahmat yang begitu melimpah, demikian pula ampunannya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, sungguh dia telah sangat merugi. Malaikat Jibril alaihi salam pernah berdoa, syakiya abdun adraka alaihi Ramadan hatta yansalikha walam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengaminkan. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan bagi kita untuk jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Oleh karenanya jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita meraih ampunan di bulan Ramadan? Maka sambutlah bulan yang penuh keberkahan ini dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mengamalkannya dengan baik. Maka pada kesempatan yang singkat ini jemaah sekalian, kita akan membahas secara sangat singkat beberapa ayat yang terkait dengan kewajiban terbesar di bulan Ramadan, atau di antara kewajiban terbesar yaitu berpuasa Ramadan dan beberapa amalan yang terkait dengannya, yaitu rangkaian ayat yang dimulai dari surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menyeru kita untuk melakukan ibadah puasa dengan seruan keimanan. Allah memanggil kita, menyeru kita untuk memerintahkan kita agar melakukan ibadah puasa, dan Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kamu mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, asghi 'alaika sam'ak, maka siapkan pendengaranmu. Karena itu pasti sesuatu yang penting untuk kamu kerjakan. Imma amrun tu'maruna bihi wa imma nahyun tunhauna anhu. Itu pasti berupa perintah yang kamu harus kerjakan ataupun larangan yang kamu harus tinggalkan. Itu pesan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila kita dapati seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di sini ada satu pelajaran yang sangat penting sekali. Mengapa Allah memanggil dengan panggilan keimanan, kemudian memerintahkan untuk beribadah puasa? Karena jemaah sekalian, iman adalah pondasi ibadah, apakah ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Iman itu adalah pondasinya. Kalau seseorang tidak punya keimanan, percuma saja dia berpuasa, tidak ada manfaatnya sama sekali dia untuk berpuasa, bahkan melakukan seluruh ibadah apapun. Allah tidak akan menerima orang yang keimanannya telah rusak. Rusak dalam artian karena dia melakukan amalan-amalan yang dapat membatalkan keimanannya. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman yang tidak tercampurkan sedikit pun oleh berbagai macam kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekufuran. Karena barang siapa yang imannya tercampur dengan kesyirikan ataupun kekufuran, maka dia bukan orang yang beriman. Allah nyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Ini namanya orang yang beriman. Walaupun mungkin orang beriman itu masih terjerumus dalam perbuatan dosa, tetapi orang beriman itu tidak boleh terjerumus dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran sama sekali. Karena kalau dia melakukan itu, batal imannya. Dia tidak patut lagi disebut sebagai orang yang beriman. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa yang lain selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka imannya tidak menjadi batal walaupun imannya menjadi berkurang. Imannya menjadi berkurang tetapi tidak batal, sehingga dia masih patut disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah yang harus kita jauhi, dosa terbesar, yaitu dosa yang dapat membatalkan keimanan, segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Sebab ibadah dibangun di atas dasar ini, barang siapa yang tidak memilikinya, maka tidak ada gunanya dia beribadah. Artinya apa? Kalau seseorang masih melakukan kesyirikan atau melakukan amalan-amalan kekufuran, tidak ada manfaatnya dia berpuasa. Tidak ada manfaatnya dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, amalan yang dulu pernah kita kerjakan, kalau kemudian kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka terhapuslah amalan-amalan kita, sebagaimana firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma kita ibadah. Kalau kita beribadah dan kita juga masih melakukan kesyirikan, amal ibadah kita akan terhapus, tidak bernilai lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun taubat itu adalah kewajiban sepanjang hayat, namun tidak diragukan lagi bulan Ramadan termasuk momen yang sangat tepat untuk kita bertobat kepadanya. Maka ketahuilah, dosa yang lebih wajib, dosa yang paling wajib untuk kita bertobat darinya adalah segala macam bentuk dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu tauhid, karena tidak jarang orang-orang yang mengaku muslim terjerumus di dalam berbagai macam kesyirikan dan kekufuran tanpa mereka sadari. Padahal dosa-dosa tersebut akan menghanguskan amal ibadah mereka dan menghalangi diterimanya amal ibadah mereka. Banyak sekali jemaah sekalian, kalau kita sebutkan contoh-contoh, diantaranya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat atau tempat-tempat keramat, kemudian berdoa kepada penghuni kubur atau yang menurut keyakinan mereka menguasai tempat tersebut, atau menyembelih untuk selain Allah, atau masih meyakini adanya hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan dan hari-hari yang bisa menimpakan kesialan, atau masih percaya kepada jimat, masih mendatangi para dukun-dukun, dan masih banyak lagi. Semua ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masih melakukannya, tidak ada manfaat ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari seruan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, "Kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita kewajiban berpuasa. Sebagaimana juga terdapat dalil-dalil yang sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban puasa, sehingga ulama sepakat, ulama ijma, puasa adalah termasuk kewajiban dan juga termasuk rukun Islam yang lima, sehingga kedudukan puasa di dalam Islam sangat tinggi, bukan sekedar kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam yang lima. Dan sepakat para ulama akan hal tersebut, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini diistilahkan para ulama termasuk minal ma'lum minad din bid-darurah, satu perkara yang diketahui berasal dari agama secara pasti. Sebagaimana ulama juga sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Kalau tadinya dia muslim, maka dia murtad, keluar dari Islam, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Ada orang yang tidak berpuasa, maka dia melakukan dosa besar, tapi dia kita enggak bisa sebut kafir. Dia enggak puasa, itu adalah dosa yang sangat besar, namun dengan sebab itu kita enggak bisa memvonis dia sebagai orang kafir. Sebagaimana juga dikatakan oleh tabi'in yang mulia, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah. Kata Abdullah bin Syakik rahimahullah, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekufuran kecuali salat. Kecuali salat. Artinya siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Adapun puasa tidak sampai kafir. Nah, permasalahannya bagaimana kalau dia puasa tapi enggak salat? Maka puasanya menjadi terhapus. Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia sholat hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia enggak sholat lagi, puasanya juga terhapus. Kenapa jemaah sekalian? Tadi sudah kita jelaskan, sholat termasuk kekufuran dan kekufuran menghapuskan amal ibadah seseorang. Sholat termasuk kekufuran, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Barang siapa yang melakukan kekufuran maka amal ibadahnya terhapus. Jangankan puasanya, seluruh amal ibadah yang dia telah kerjakan sepanjang hidupnya menjadi terhapus. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah mengatakan kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang memperhatikan puasa tapi malah dia tidak memperhatikan sholat. Sholat itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Ya. Maka ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa dia kafir. Adapun yang sekedar meninggalkan puasa tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia tidak sampai dikafirkan. Ya. Bahkan orang yang mengingkari kewajiban puasa itu enggak ada pengaruh. Dia puasa atau enggak puasa, dia telah melakukan amalan kekufuran hanya sekedar dia mengingkari kewajiban puasa. Walaupun dia puasa, enggak ada manfaatnya baginya. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka ini menunjukkan kepada kita puasa adalah amalan yang sangat agung. Puasa adalah amalan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak saja mewajibkan kepada umat Islam, juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Walaupun mungkin cara mereka berpuasa dan hukum-hukum yang terkait dengan puasa antara kaum muslimin dengan orang-orang terdahulu itu ada perbedaan-perbedaan. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap di antara kalian kami jadikan syariat tersendiri dan jalan tersendiri. Kemudian Allah jelaskan kepada kita tujuan utama daripada ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi tujuan kita beribadah puasa agar kita menggapai derajat ketakwaan. Maka Ramadan dengan segenap ibadah di dalamnya termasuk ibadah puasa itu bagaikan sebuah madrasah, sebuah sekolah yang mendidik kita agar kita menggapai derajat ketakwaan, agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi jemaah sekalian, puasa yang seperti apa yang akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa? Puasa apabila dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah. Karena inilah dua syarat ibadah. Dua syarat ibadah. Kalau kita lakukan dengan ikhlas puasa itu dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan melahirkan ketakwaan. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian harus kita pahami puasa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita. Bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum atau berhubungan suami istri, tapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Itulah perisai ketakwaan yang akan membentengi dia dari api neraka. Tetapi puasa tidak akan pernah menjadi perisai dari api neraka sebelum dia menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan yang haram di dalam kehidupan dunia ini. Makanya anak muda diperintahkan untuk segera menikah apabila mampu. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mampu di sini kata para ulama itu ada dua kategori mampu. Pertama, mampu membiayai pernikahan. Yang kedua, mampu berhubungan suami istri. Mampu membiayai pernikahan. Adapun bagaimana kehidupannya setelah pernikahan itu urusan belakangan. Yang penting mampu dulu membiayai pernikahan, maharnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah mampu berhubungan suami istri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Seharusnya cepat menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, hendaklah segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kemudian, bagaimana jika seseorang belum mampu menikah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Perisai dari apa jemaah sekalian? Dari pandangan mata yang haram. Dan bahkan perisai dari semua perbuatan-perbuatan yang haram. Inilah hakikat puasa. Harus menjadi perisai. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikat puasa adalah mempuasakan mata kita. Jangan melihat kepada yang haram. Jangan melihat wanita yang bukan istri kita atau bukan mahram kita. Mempuasakan lisan kita. Jangan mengucapkan yang haram. Mempuasakan pendengaran kita, jangan mendengarkan yang haram. Dan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan yang haram. Ini hakikat puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan amalan yang haram, maka Allah tidak sedikit pun menginginkan puasanya yang dia sudah berusaha meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali jemaah sekalian. Walaupun dari segi sah atau tidak sahnya, orang yang berpuasa tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri, sah. Tapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, walaupun sah puasanya, namun bisa jadi puasanya itu tidak bernilai apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Malah perbuatan dosa itu apabila dilakukan ketika beribadah, itu dosanya lebih besar. Dosanya menjadi lebih besar. Ini faedah yang disebutkan para ulama terkait dengan hadis-hadis larangan isbal, larangan mengenakan pakaian menutupi mata kaki. Hadis-hadis itu di secara umum ancamannya sangat berat, tetapi di dalam sholat ancamannya lebih berat lagi. Walaupun hadis yang menyebutkan sholatnya tidak sah itu hadisnya lemah, tapi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan kalau dia melakukan isbal di dalam sholat dosanya lebih besar lagi. Ini menunjukkan kepada kita orang yang melakukan dosa tatkala dia sedang beribadah kepada Allah, dosanya menjadi lebih besar lagi. Terutama akan menjadi lebih besar lagi ketika dia lakukan di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, Sama halnya orang melakukan dosa di tempat-tempat yang mulia, di masjid atau di tanah haram, maka dosa itu akan menjadi lebih besar. Iya. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian, di bulan ini amal ibadah Allah lipat gandakan, rahmatnya dan ampunannya dicurahkan. Tetapi ingat, dosa-dosanya juga dilipat gandakan, dosa-dosa orang yang melakukannya juga dilipat gandakan. Iya. Jadi puasa itu seharusnya menjadi benteng bagi kita, menjadi perisai bagi kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang haram, barulah kita akan meraih derajat ketakwaan dengan puasa tersebut. Iya. Jadi puasa yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa apabila kita lakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, mempuasakan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Iya. Ayyaman ma'dudat, sejumlah hari-hari yang telah ditentukan. Sejumlah hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar kemudian berbuka, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Jemaah sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka sedang sakit atau melakukan safar, maka Allah berikan keringanan untuk berbuka puasa, tetapi harus mengganti di hari-hari yang lain. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua golongan yang diberikan keringanan untuk tidak puasa. Yang pertama orang sakit, yang kedua orang yang melakukan safar. Dan ulama menjelaskan, orang sakit itu ada dua macam. Sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dan sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun makna ayat ini adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Sedangkan orang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, maka dia sama dengan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, sebagaimana akan datang pada lanjutan ayat, kewajibannya adalah membayar fidyah. Setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan, dia tidak wajib puasa dan tidak harus mengqadha. Tidak harus mengqadha. Iya. Walaupun mungkin ternyata dia sembuh, maka cukup baginya membayar fidyah, karena ketika sakit adalah termasuk sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dan itu kata para ulama harus dengan persaksian dokter yang terpercaya. Ya, dokter yang terpercaya mengatakan ini sudah sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak pula mengqadha, melainkan membayar fidyah. Membayar fidyah. Iya. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, boleh baginya untuk berbuka, bahkan bisa jadi wajib dia berbuka. Kapan menjadi wajib? Apabila dia berpuasa dapat membahayakan dirinya. Dapat membahayakan dirinya. Iya. Misalkan penyakitnya lebih parah, penyakitnya akan semakin parah. Seperti orang-orang yang mungkin terkena penyakit ginjal, dia harus terus menerus secara berkala minum air. Gak mungkin dia berpuasa. Maka kalau dia gak minum air, penyakitnya akan bertambah parah. Dalam kondisi seperti ini, puasa sampai pada tingkatan haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-dirimu. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepadamu. Ada pula yang sampai tingkatan makruh. Apabila puasa itu memberatkan, walaupun tidak sampai membahayakan, tetapi memberatkan, maka ini hukumnya makruh. Kenapa makruh jemaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu." Sesungguhnya Allah itu cinta apabila kita mengambil keringanan yang Allah berikan. Nah, di sini Allah berikan keringanan kepada kita. Kalau sakit boleh berbuka. Ini keringanan dari Allah. Maka Allah senang kita mengambil keringanan tersebut, sebagaimana Allah membenci kalau kita melakukan kemaksiatan kepadanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sakitnya itu sama sekali tidak memberatkannya untuk berpuasa dan sama sekali tidak membuat dia kepayahan di dalam berpuasa? Maka yang afdal adalah lebih baik dia untuk berpuasa. Lebih baik dia untuk berpuasa. Adapun tentang kewajibannya berpuasa, tentang kebolehannya untuk berbuka, maka ulama berbeda pendapat. Yang lebih afdal untuk dia tetap berpuasa kalau puasa itu tidak sedikit pun menyusahkan dia atau memberatkan ataupun membahayakan. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan safar. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang melakukan safar itu Allah berikan kemudahan untuk berbuka. Tapi dengan syarat dia harus mengganti atau mengqadha di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Ya. Dan ulama menjelaskan orang yang melakukan safar ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, yang hukumnya makruh dia berpuasa. Artinya lebih bagus dia berbuka. Yaitu ketika safarnya itu memberatkannya meskipun tidak membahayakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang yang kepayahan di dalam berpuasa ketika dia safar tapi dia masih terus bertahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir ayyasuma fis safar." Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Jadi makruh hukumnya dia berpuasa. Keadaan yang kedua, puasa dapat membahayakannya. Puasa membahayakannya sampai mungkin terancam nyawanya. Maka ini hukumnya haram dia berpuasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika masih ada para sahabat yang berpuasa ketika itu, beliau ingatkan kepada mereka, orang-orang yang masih berpuasa, ula ikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Karena ketika itu dalam perjalanan yang sangat berat sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, ada orang yang kondisinya bagaimana? Dia kalau berpuasa tidak ada sedikit pun dia merasakan kesusahan, apalagi membahayakan, tidak sama sekali. Jadi orang seperti ini enggak ada bedanya baginya. Mungkin karena fisiknya kuat, apalagi ditambah dengan apa? Safarnya nyaman, naik pesawat ya, enggak kesulitan. Turun pesawat, dijemput mobil AC, masuk hotel, enggak ada kesulitan, tidak seperti zaman dahulu. Maka pertanyaannya, apakah orang seperti ini masih boleh berbuka puasa? Jawabannya boleh. Karena Allah mengatakan safar di sini. Allah tidak merinci, tidak memperkecualikan safar yang nyaman. Enggak ada masalah. Walaupun safarnya nyaman atau safarnya memberatkan, dua-duanya tidak masalah untuk berbuka puasa, Allah berikan keringanan. Ya. Hanya saja orang yang kondisinya seperti ini, bolehkah dia mana yang lebih afdal baginya? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Jadi orang seperti ini boleh baginya berpuasa dan boleh baginya berbuka. Kalau kondisinya tidak memberatkan, tidak pula membahayakannya, maka dia boleh berpuasa dan boleh berbuka. Dua-duanya boleh dia lakukan. Tapi mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dia berpuasa. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ada yang masih berpuasa walaupun dalam keadaan safar, ketika safar itu sama sekali tidak memberatkan atau tidak membahayakan. Dan juga jemaah sekalian, karena ketika berpuasa di bulan Ramadan, waktunya lebih mulia dan lebih memudahkan kita. Sebab kita berpuasa bersama banyak orang. Kalau untuk mengqadha di saat orang-orang tidak berpuasa itu lebih berat. Ya. Bahkan ada yang sampai hari ini belum selesai kodoknya. Ya. Jadi lebih berat berpuasa, maka lebih afdal baginya untuk berpuasa. Ini tiga kondisi orang yang safar. Ada yang makruh berpuasa, ada yang sampai haram berpuasa, ada yang boleh berpuasa, boleh berbuka, tapi yang afdal dia berpuasa. Ya. Kemudian, kapan perjalanan itu disebut jarak safar? Disebut perjalanan safar. Ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah minimal 80 km. 80 km. Dari mana para ulama mengambil jarak ini jemaah sekalian? Mereka mengukur jarak safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengqasar salat. Beliau mengqasar salat. Itu kurang lebih 80 km dari perkampungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Iya. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengikuti kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia di tempat tersebut. Iya. Sudah masuk waktu Isya ya. Iya. Kita pending dulu insyaallah taala, mungkin kita lanjutkan setelah salat Isya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.